Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Fayama sura ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dalam pertemuan yang lalu telah kita baca tafsir ayat yang ke-31 dari surah Ali Imran. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Dzat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat yang berikutnya, qala Allahu tabaraka wa ta'ala kul ati'ullaha war rasula fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah kepada mereka, taatlah kalian pada Allah dan juga pada Rasul. Maka jika kalian berpaling dari mentaati keduanya, maka sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Ditafsirkan ayat ini oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Kullahum ati'ullaha warrasula bima ya'murukum bihi minat tauhidi fa'in tawallau ay a'radu anit ta'ah fa innallaha la yuhibbul kafirin. Fihi iqamatud dhahiri maqamal mudmari ay la yuhibbuhum bima'na annahu yu'akibuhum. Katakanlah wahai Muhammad pada mereka juga, taatilah oleh kalian Allah dan Rasulnya. Setelah pada ayat yang sebelumnya Allah memerintahkan pada Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan pada mereka, jika kalian benar-benar mencintai Allah maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Dzat yang Maha Pengampun. Kata Suyuti, liman ittaba'ani ma salafa minhu qabla dzalik. Allah Maha Pengampun kepada orang-orang yang mengikutiku, mengampuni apa yang telah lalu darinya dari dosa-dosa sebelum itu. Rahimun bihi, Allah Maha Penyayang terhadapnya. Maka beliau diperintahkan pula untuk menyampaikan kepada mereka, maka taatilah Allah, taati Rasul pada apa yang Allah telah merintahkan kalian dengannya. Berubah ajaran tauhid. Taati Allah, taati Rasul. Pada perkara-perkara yang Allah dan Rasulnya telah merintahkan kalian dengannya. Untuk mentauhidkan Allah. Untuk mengesyakan Allah dalam beribadah. Fa'in tawallau ay a'radu anit ta'ah. Namun kalau mereka berpaling. Maksudnya kalau mereka berpaling dari ketaatan. Mereka menjauh dari ketaatan. Mereka tidak mau mentaati Allah. Tidak mau mentaati Rasul. Fa innallaha la yuhibbul kafirin. Maka sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Di sini Allah nyatakan fa in tawallau. Kalau mereka berpaling, mereka menjauh dari mentaati Allah dan Rasulnya. Maka sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Orang-orang yang tidak mau mentaati Allah, tidak mau mentaati Rasulnya. Dikatakan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah fihi iqamatu dhahiri maqamal mudmari. Dalam ayat ini ada penempatan isim yang dohir menggantikan isim domir atau kata ganti. Kalau seandainya Allah nyatakan fa'in tawallau fa'innallaha la yuhibbuhum, itu maknanya sudah jelas. Kalau mereka berpaling, sesungguhnya Allah tidak mencintai mereka. Kalau disebutkan dengan kata ganti, dengan lafadz la yuhibbuhum, itu maknanya juga sudah jelas. Tetapi kata ganti tersebut diganti oleh Allah dengan kata benda yang dohir, isim dohir, yaitu al-kafirin. Kalau mereka berpaling, maka sesungguhnya Allah la yuhibbul kafirin disebutkan. Allah tidak mencintai hamba-hambanya yang kafir. Kata Suyuti, di sini ada penempatan isim yang dohir menempati posisi isim domir atau kata ganti. Tujuannya untuk taubih, untuk semakin memburukkan keadaan orang-orang yang kafir. Orang-orang yang berpaling dari ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Sebagai celaan bagi mereka. Disebutkan Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. As-Suyuti menyatakan la yuhibbuhum bimakna annahu yu'akibuhum. Tidak mencintai mereka artinya Allah akan mengadab mereka. Karena Al-Imam As-Suyuti mentakwilkan makna yuhibbukumullah ay yusibukum. Mencintai itu ditakwilkan oleh As-Suyuti dengan memberi pahala. Berarti kalau Allah tidak mencintai, berarti Allah akan menghukum mereka. Ini termasuk mentakwilkan sifat Allah pada makna yang tidak dimaukan oleh Allah dan Rasulnya. Dan sudah kita jelaskan kesalahan poin ini dalam pertemuan sebelumnya. Ayat yang berikutnya, innallaha astafa adama wa nuha wa ala ibrahima wa ala imrana alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan juga Nabi Nuh dan anak keturunan Ibrahim dan keturunan Imran atas alam semesta. Ditafsirkan ayat ini oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, "Inna Allaha astafa ikhtara Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran." Sesungguhnya Allah istafa ikhtara, Allah telah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, dan juga memilih keluarga Ibrahim dan keluarga Imran, bimakna anfasahuma, Allah memilih diri keduanya. Allah memilih Ibrahim dan Allah memilih Imran. Alal alamin, atas alam semesta. Keduanya dipilih, diunggulkan atas lainnya. Dengan apa? Bija'lil anbiya min naslihim. Dengan Allah menjadikan para nabi dari keturunan mereka. Dari keturunan Ibrahim. Dari keturunan Imran. Dari keturunan Imran siapa? Nabiullah Isa ibnu Maryam alaihi salam. Dari keturunan Ibrahim, Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah pilih dari keturunan keduanya untuk dijadikan para nabi dan para rasul. Di sini dijelaskan oleh Allah pada ayat yang sebelumnya dan ayat ini, Allah telah perintahkan hamba-hambanya dengan perintah yang sifatnya umum, yaitu perintah untuk mentaati Allah sendiri dan perintah untuk mentaati Rasulnya. Yang masuk dalam kategori ketaatan kepada Allah adalah mengimani Allah dan mengesakan Allah dalam beribadah. Karena seagung-agung perintah adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah. Sebagaimana sebesar-besar larangan adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Ini perkara yang sangat penting untuk kita kaji. Mengenal apa itu tauhid, mengenal apa itu kesyirikan, mengenal dan memahami secara benar macam-macam tauhid untuk kemudian kita amalkan, apa keutamaannya. Sebaliknya kita juga harus mengenal apa itu hakikat kesyirikan, ragam-ragamnya, bahaya-bahayanya, jebakan-jebakannya untuk kita jauhi. Karena kesyirikan adalah larangan Allah yang terbesar, dosa yang terbesar. Sebagaimana tauhid adalah perintah teragung. Dan juga termasuk yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala di sini adalah perintah untuk kita menjalankan cabang-cabang keimanan, cabang-cabang tauhid dari amal-amal saleh, apakah yang berupa ucapan atau amal perbuatan yang zahir maupun yang masuk dalam kategori mentaati Allah dan mentaati Rasul adalah menjauhi apa yang dilarang oleh keduanya. Karena menjauhi larangan Allah, karena menjalankan perintah Allah ini termasuk bentuk ketaatan pada Allah. Maka siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Namun kalau mereka berpaling, kata Allah, fa in tawallau, kalau mereka berpaling, tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya. Kemudian tidak ada di sana perkara yang membuat mereka berpaling dari mentaati Allah dan Rasulnya kecuali kekufuran, dan kecuali mentaati segala ajakan dan seruan syaitan. Maka Allah nyatakan di sini, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Allah murka pada mereka. Allah akan adab mereka dengan adab yang sangat keras. Maka ayat yang mulia ini sebagai penjelasan dan sebagai penafsiran makna ittiba'ur rasul. Bahwasanya makna ittiba'ur rasul adalah kalau seorang hamba itu mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Ini ittiba' yang hakiki, mengikuti Rasul yang sesungguhnya. Kalau kita tamassuk, berpegang teguh dengan kitabullah, dengan sunnah Rasulullah yang sahihah, sebagaimana yang dipahami, diamalkan generasi salaf umat ini, inilah makna al-ittiba al-hakiki, makna mengikuti Rasul yang hakiki. Kemudian Allah hambarkan bahwasanya Allah kuasa untuk memilih orang-orang tertentu dari wali-walinya, manusia-manusia pilihannya, kekasih-kekasihnya. Di antara sekian hamba-hamba Allah, maka Allah pilih di antara mereka ada Adam. Allah pilih Nuh. Allah pilih Ibrahim. Allah pilih Imran sebagai hamba yang memiliki keunggulan atas hamba yang lainnya. Dari sisi mana? Karena Allah jadikan dari anak keturunan mereka para nabi dan para rasul. Allah pilih Nuh. Allah jadikan Nuh alaihi salam sebagai rasul pertama kepada penduduk bumi. Ketika muncul pertama kali fenomena kesyirikan di permukaan bumi, diutuslah Nuh alaihi salam untuk mengajak manusia kembali kepada ajaran tauhid, untuk mengesakan Allah dalam beribadah, memberikan ibadah seluruhnya hanya kepada Allah Jalla wa'as. Ini dakwahnya seluruh para nabi dan para rasul, mengajak umat untuk mengesakan Allah. Dakwah ini perlu untuk kita hidupkan di masa-masa ini, untuk kita tegakkan, kita sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat pentingnya mengesakan Allah dalam beribadah. Tidaklah turun bencana, musibah, kecuali karena dosa-dosa manusia. Terutama ketika muncul dan mulai semarak berbagai macam ragam kesyirikan dalam kehidupan bermasyarakat, maka dikhawatirkan akan segera datangnya azab Allah waliyadzubillah. Maka perlu untuk ditegakkan amar ma'ruf. Kita bersemangat untuk mendakwai umat agar mereka mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam beribadah, mengajak mereka, menyeru mereka untuk mengesakan Allah dalam beribadah, menjadikan seluruh amal ibadah mereka hanya kepada Allah, menjauhi seluruh ragam-ragam kesyirikan. Ragam-ragam kesyirikan itu sangat banyak. Makanya perlu kita untuk mengkaji pembahasan tentang Tauhidullah. Di antara kitab yang terbaik dalam masalah ini adalah Kitab Tauhid, atau yang lebih detailnya lagi Kitab Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid. Di situ membahas tuntas tentang ragam-ragam kesyirikan, bahaya-bahaya kesyirikan. Nah, maka perlu kita dakwai umat untuk mereka kembali ke jalan tauhid. Agar dengan ini, sebab itu Allah akan angkat dengannya musibah di tengah-tengah umat ini dengan adanya amar ma'ruf nahi munkar. Tidaklah diturunkan satu musibah kata Ali bin Abi Thalib kecuali karena sebab dosa-dosa manusia, dan tidaklah datang pertolongan Allah, diangkatnya musibah di tengah-tengah umat kecuali dengan taubat, dengan kita bertaubat, dengan kita mengesakan Allah dalam beribadah, menjauhi segala ragam-ragam kesyirikan. Ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan berfaedah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.